Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ويضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd, fa ikhwani, saudaraku sekalian, hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak henti-hentinya kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat yang banyak, tentunya juga dengan anugerah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan, curahkan kepada kita semua. Dan yang tentunya selalu kita ingat dan selalu kita syukuri dari nikmat tersebut adalah nikmat yang besar, nikmatul iman, nikmat kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita semua nikmatul Islam, yaitu dengan menunjukkan kepada kita jalan yang benar setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita jalan keislaman atau jalan agamanya. Tentunya hal ini perlu kita tekankan, karena dengan selalu mengingat nikmat, mengakuinya, mensyukurinya, kita akan mendapatkan tambahan dan tambahan dari nikmat-nikmat yang lainnya dan karunia yang lainnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan itu semua, kita berharap nantinya kita bisa beristiqamah seterusnya di atas hidayah Allah, di atas agamanya, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, di antara nikmat tersebut adalah Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi kita untuk mempelajari agamanya, mengkaji, mendalami agamanya. Tentunya dengan tujuan agar kita benar di dalam keberislamannya. Dan agar kita benar di dalam peribadatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kita benar keberislamannya. Tidak mungkin kita benar peribadatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak mempelajari agamanya tersebut. Namun tentunya pula, kalimat mempelajari agamanya ini bukanlah semata-mata slogan-slogan, semboyan-semboyan yang diucapkan dan disenandungkan oleh lisan-lisan kita. Tetapi tentunya perlu dengan praktek amaliyah. Perlu dengan realisasi amaliyah. Sehingga benarlah apa yang diucapkan oleh lisan dan dengan apa yang diamalkan oleh anggota badan. Maksud kami di sini, kalau kita mengatakan kita mempelajari ilmu, maka tentunya dituntut bagi kita untuk mengamalkan ilmu. Kalau kita dikatakan, kalau kita mengatakan kita mempelajari ilmu, maka tentu lazim bagi kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Tidaklah kita hanya mengatakan menuntut ilmu di lisan kita. Ataupun mungkin kita menuntut ilmu dengan praktek anggota badan kita. Tetapi kemudian tidak dihasilkan dengan buah amal. Yang pada akhirnya ilmu yang kita pelajari bukanlah menjadi barokah. Tetapi ilmu yang kita pelajari menjadi hujjah alaina. Menjadi nantinya tuntutan pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala yang dituntut di hadapan kita nantinya. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-iyadubillah. Sehingga hadirin saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Di majlis ini ataupun di majlis yang lainnya dari majlis-majlis ilmu. Kita harapkan kita selalu senantiasa berniat bahwa kita mempelajari ilmu adalah untuk kita mempraktekannya, mengamalkannya. Dengan itulah kita dapati salafus saleh, mereka orang-orang yang selamat. Kita dapati mereka orang-orang yang beristiqamah di atas jalan Allah. Yaitu mereka mengilmui ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Pada hari ini kita insyaallah ta'ala di pertemuan yang pertama ini, sebagaimana telah kita dengarkan bersama, akan mendengarkan pengkajian kitab Fiqhul Muyassar ala Dawil Kitab was Sunnah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dan Urusan Perwakafan. Demikian pula bimbingan agama dan dakwah. Negeri Saudi Arabia yang kitab ini ditulis dalam rangka mewujudkan pemahaman kaum muslimin, pemahaman yang benar terhadap masail ahkam fikhiyah, masalah-masalah, hukum-hukum fikih dan membimbing kita agar mengerti mana yang kira-kira mendekati dalil, menepati dalil dari kitab dan sunnah dalam masalah ini, dalam masalah fikih tersebut. Juga kitab ini ditulis dalam rangka memudahkan mereka kaum muslimin, secara khusus awam kaum muslimin, kalaupun tidak mencukupi dengannya, para penuntut ilmu, karena kitab yang ditulis ini pun, apabila dibacakan, dipelajari, dikaji oleh mereka para penuntut ilmu, mereka akan mendapatkan mutiara-mutiara ilmu berkaitan dengan masalah-masalah fikih. Memudahkan mereka para awam untuk mengamalkan apa yang benar dan dipandang kuat dalam masalah-masalah fikih. Yang tentunya kita ketahui bersama, para ulama dahulu dan sekarang, dalam pembahasannya masalah-masalah fikih, tidak lepas dari masalah-masalah yang mukhtalaf, masalah-masalah yang diperselisihkan. Selain di sana masalah-masalah yang disepakati, namun didapatkan sangat banyak sekali masalah-masalah yang diperselisihkan. Tentunya dengan apa yang dibenarkan dari perselisihan tersebut, dalam masalah ahkam fikhiyah, dalam masalah istihad fikhiyah, di sisi mereka para ulama. Sehingga banyaknya perselisihan yang ada dalam masalah fikih, yang kita katakan sekali lagi ini dibenarkan, ini dilapangkan, karena masalah-masalah istihad, masalah-masalah yang di sana diperkenankan beristihadnya para ulama dalam masalah tersebut, tentunya bagi awamun nas, bagi awam kaum muslimin, tentunya mereka sulit untuk menentukan, untuk memilih mana yang kuat dan mana yang kira-kira lebih mendekati, mencocoki, menepati daripada dalil, sesuai dengan dalil. Sehingga karenanya diharapkan kitab yang ditulis ini membimbing mereka, sehingga ketika mereka membaca, mereka tidak disibukkan dengan apa yang datang dari khilafat, dari perselisihan para ulama dalam masalah fikih tersebut. Tetapi diharapkan mereka dapat dengan mudah mempelajarinya dan mengamalkannya secara langsung. Kalaupun penulis kitab ini yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama di negeri Saudi tersebut, tentunya menyadari bahwa apa yang ditulis di sini, apa yang dihasilkan dalam bentuk tulisan dan bentuk risalah, buku ataupun kitab di sini, tentunya itu semua tidak lepas dari adanya bentuk penguatan terhadap mungkin satu masalah yang dipandang kuat oleh yang lainnya, ataupun melemahkan pendapat yang mungkin pendapat tersebut dikuatkan oleh yang lainnya, oleh para ulama. Namun karena di sini tujuannya agar membimbing mereka kaum muslimin agar mudah dengan cepat memahami dan langsung bisa mempraktekkan, yang masalah-masalah ini dilapangkan bagi mereka untuk melihat, mencermati dan memilih dalam mengamalkan amalan tersebut, maka akhirnya buku ini dijadikan pedoman dan dijadikan sebagai buku yang resmi dikeluarkan oleh Kementerian Saudi Arabiyah dan diterbitkan oleh Yayasan Percetakan Al-Quran di bawah Kerajaan Saudi Arabiyah atas perintah Raja Saudi sekarang, Abdullah Al-Saud, wallahu a'lam bis-shawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kitab ini pula diberikan mukaddimah oleh Menteri Agama sebelumnya, yaitu Asy-Syaikh Saleh Abdul Aziz Al-Syeikh, yang menghasung kaum muslimin dalam mukaddimah beliau membaca dan mempelajari ataupun mengkaji kitab ini, kalaupun mungkin tidak mewakili semua masalah yang ada, tetapi mewakili sebahagian dari masalah-masalah yang dibutuhkan dan diperlukan oleh kaum muslimin di dalam menjalankan ibadah mereka yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih atau masalah fikih. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita di sini bukanlah orang yang pertama mengkaji kitab fikih, karena kita mungkin sebelumnya telah pernah mengkaji kitab fikih dalam majelis-majelis kita yang lain, atau saudara-saudara sekalian telah mengkaji kitab-kitab keterangan-keterangan yang membahas masalah-masalah fikih, baik itu dalam kitab fikih itu sendiri secara langsung, ataupun dalam kajian hadis, ataupun dalam kajian tafsir yang berkaitan dengan ahkam atau yang lainnya. Namun tidak ada salahnya, tidak ada salahnya kalau kita mencoba untuk mengulangi. Dan tidak ada dosanya kalau kita mengulangi apa yang telah kita pelajari. Mudah-mudahan dengan apa yang kita ulangi tersebut memberikan barokah, faedah dan manfaat yang banyak pada diri kita, yang dihasilkan dengan amalan terhadap apa yang kita telah pelajari dari ilmu tersebut. Juga tentunya bagi saudara-saudaraku yang awam atau baru pemula, maka tentunya majelis ini diharapkan memberikan bimbingan yang tepat dan arahan yang tepat di dalam mengenal hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan ibadah yang dia kerjakan, ataupun nantinya akan masuk ke dalam bab muamalah, atau nantinya masuk dalam bab-bab yang lainnya yang berkaitan dengan taklif pembebanan syariat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sehingga kalau nanti ada yang terulang, bagi tentunya mereka yang pernah mempelajari ilmu fikih, tentunya di sini diharapkan kesabaran. Dan bagi saudara-saudaraku yang baru memulai, maka cermatilah dan perhatikanlah baik-baik dengan seksama. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dengannya kita bisa mengamalkannya dalam perjalanan kehidupan kita di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan agamanya. Demikian saya kira mukaddimah daripada pembahasan kitab kita kali ini, yang judul kitab telah kita dengarkan tadi bersama-sama. Dan sekarang insyaallah taala kita masuk ke dalam pembahasan atau kajian kitab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua pemahaman yang benar, membimbing kita kepada amalan yang benar terhadap apa yang kita ilmui. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam At-Tamhid sepatah kata dalam mukaddimah yang ada, qala mu'allifuhu, kita ringkas tamhid yang ada di sini agar bisa kita masuk nantinya langsung kepada isi kitab, yaitu berkaitan dengan apa itu fikih. Apa itu fikih? Tentunya sering kita dengarkan kita belajar fikih. Tentunya biasa kita dengarkan kita mengaji fikih. Maka dalam istilah di sisi para ulama dalam memberikan keterangan tentang fikih, apabila ditinjau dengan tinjauan bahasa, maka fikih itu al-fahmu. Fikih itu adalah al-fahmu. Yakni kurang lebih terjemahnya, fikih itu kita diinginkan dengannya faham. Fikih secara bahasa adalah pemahaman. Seperti apa yang dikatakan oleh atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan perkataan kaumnya Shu'aib, ma nafqahu katsiran mimma takul. Ya Shu'aib, kami tidak memahami kebanyakan apa yang kau katakan. Kalimat nafqah apabila ditinjau dengan bahasa, maknanya al-fahmu. Kami tidak memahami. Demikian tinjauan bahasa. Adapun secara istilah dalam tinjauan syariat, maka fikih itu al-ilmu bil ahkami syar'iyyal 'amaliyah al-muktasabah min adillatiha tafsiliyah. Adapun secara tinjauan syariat, maka fikih itu adalah satu ilmu yang dengan ilmu tersebut mengantarkan kita kepada hukum-hukum syariah. Yang dituntut pengamalannya. Yang dalil-dalilnya tentunya diambil dari kitab dan sunnah. Atau dalil-dalilnya yang tafsil, yang rinci, diambil dari kitab dan sunnah. Didapatkan dari kitab dan sunnah. Jadi hukum-hukum syariah amaliyah yang diambil dari kitab dan sunnah. Sehingga kitab-kitab fikih tidak lepas dari pendalilan kitab dan sunnah. Dari pendalilan kitab dan sunnah. Tinggallah apakah dalil di sini tepat atau tidak. Dan tinggal melihat apakah dalil itu kuat atau tidak. Layak dijadikan hujah atau enggak. Wallahu a'lam bissawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Dan terkadang dikatakan fikih dalam tinjauan syariat adalah kita mempelajari hukum-hukum Islam dengan sendirinya. Kalau orang dikatakan kamu belajar fikih, artinya dia belajar hukum-hukum Islam. Dia belajar hukum-hukum Islam. Wallahu a'lam bishawab. Dan sebagai tambahan faedah, pembahasan fikih sebetulnya telah didapati di zaman dahulu para sahabat Nabi, tetapi pembukuannya, dibukukannya masalah tersebut dari kitab Thaharah, dimulai dengan kitab Thaharah sampai pada kitab yang akhir, biasanya kitab Jinayat dan yang lainnya. Itu nanti kemudian setelah datangnya zaman para a'immah. Setelah datangnya zaman para a'immah. Seperti a'immal arba'ah. Imam yang empat. Yang ma'ruf dan masyhur. Dan yang lainnya, ataupun pengikut-pengikut mereka, wallahu a'lam bishawab. Tapi masalah-masalah fikih, pembahasan fikih, telah kita dapatkan di zaman sahabat. Hal ini Dengan mudah kita dapatkan keterangan-keterangan tersebut dari sahabat di dalam kitab-kitab riwayat. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sekilas keterangan tamhid yang ada dalam kitab ini. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan kitab. Wallahu a'lam bissawab. Qala muallifuhu babul awal. Fi ahkamit taharah wal miyah. Berkata penulis kitab. Fiqhul muyassar ala daw'il kitab wa sunnah. Bab yang pertama. Kitab ini ditulis hampir mewakili semua bab-bab tentang masalah fikih. Hampir mewakili semua bab masalah fikih. Dan dimulai dengan kitab taharah sebagaimana ma'ruf, sebagaimana masyhur. Cuma sedikit tambahan bagi kita sebelum kita masuk ke dalam kitab. Bahwa para ulama membahas kitab taharah di awal pembahasan fikih, sementara para ulama ahli hadis membahas kitab innamal a'malu binniyat dalam kitab-kitab mereka atau membahas hadis di sini tentunya ada maksud dan tujuan. Ada maksud dan tujuan. Kalau dalam pembahasan fikih dikarenakan ini berkaitan dan sangat erat berkaitan dengan syahadat. Dengan apa? Rukun Islam yang lima. Rukun Islam yang lima. Di mana syahadat sebagai rukun yang pertama dibahas di dalam kitab Tauhid. Kitab Akidah. Pembahasan syahadat. Bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dibahas di dalam kitab Tauhid. Dan bahwasanya Muhammad adalah nabi dan rasul yang diutus. Dan dialah satu-satunya yang berhak untuk kita ikuti. Itu dibahas di dalam kitab-kitab akidah, kitab-kitab prinsip. Kemudian, dalam rukun yang kedua, penegakan sholat, maka ini dibahas dalam kitab. Kitab fikih. Ini dibahas dalam kitab fikih. Namun mungkin ada yang bertanya. Rukun yang kedua ini kan penegakan sholat. Tapi kenapa di dalam kitab-kitab fikih itu dibahas? Yang pertama kali adalah kitab taharah. Sementara taharah bukan sholat. Maka jawabannya tentunya. Para ulama memberikan jawaban bahwa sholat tidaklah bisa ditegakkan kecuali dengan apa? Tahar. Miftahus sholat. Tahur. Kunci sholat, dibukanya sholat adalah dengan bersuci. La yakbalu sholata. La yakbalu Allah. Salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim, oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah tabaraka wa taala tidak akan menerima salat seseorang sampai ketika dia berhadas Idza ahdatsa, ketika dia berhadas sampai dia berwudu. Berwudu dibahas dalam masalah thaharah. Salat yang akan kita tegakkan tidak akan tegak, tidak akan dipandang salat kalau kita tidak bersuci dari hadas yang terjadi pada diri kita. Sehingga pembahasan thaharah adalah pembahasan salat. Kalaupun disendirikan pembahasannya karena banyaknya masail, masalah-masalah thaharah. Banyaknya masalah-masalah thaharah sehingga disendirikan dari pembahasan salat sebelum membahas salat. Sebelum membahas salat. Demikian. Sehingga kenapa sampai para ulama membuka kitab fikih dengan kitab thaharah? Karena berkaitan dengan rukun apa? Rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa? Yang kedua. Yaitu penegakan salat. Mudah-mudahan kita bisa memahami ini. Karena ini mungkin menjadi iskal. Kenapa kok pembahasan thaharah? Selamanya kita mendapatkan kitab fikih pembahasannya apa? Thaharah. Maka ketahuilah, dimulai sesuatu yang paling penting, baru kemudian yang penting. Nabda bil aham, thummal aham. Kita memulai dengan apa yang paling utama, baru yang paling utama. Wallahu a'lam bissawab. Kita masuk kepada apa yang telah kita baca tadi. Fi ahkamit thahara wal miyah. Yaitu pembahasan tentang hukum-hukum thaharah. Bab yang pertama. Bab yang pertama. Tentang hukum-hukum thaharah. Dan berkaitan dengan pembahagian dan jenis-jenis air. Pembahagian dan jenis-jenis air. Wafihi iddah masail. Wafihi iddah masail. Dalam pembahasan hukum thaharah dan pembagian dan jenis-jenis air ini, kita dapati beberapa perkara yang berkaitan dan masalah yang berkaitan dengan masalah tadi. Hukum-hukum thaharah dan jenis atau pembagian air. Qala muallif al-mas'alatul ula. في التعريف بالطهارة وبيان أهميتها وأقسامها. Permasalahan yang pertama, penjelasan tentang apa itu yang dimaksud thaharah dan apa sisi kepentingan dan keutamaannya. Pembahasan ini. Kemudian pembahagiannya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Pembahasan fikih kita tentunya tidak lepas daripada pembahasan-pembahasan yang merinci satu perkara dengan perkara yang lain. Sehingga terkadang dalam pembahasan fikih sedikit orang mengatakan agak jelimet. Tetapi ketahuilah, orang yang bisa merasakan nikmat mempelajari agama ini, dia tidak akan mengatakan perkataan tadi. Karena dia merasa butuh. Dia merasa penting untuk mengetahuinya. Karena berkaitan dengan pengamalannya nantinya. Seperti masalah thaharah. Di dalamnya terdapat banyak masalah. Dalam satu masalah terbagi masalah yang lain. Tetapi itu semua dibutuhkannya. Bukanlah apa yang diterangkan sia-sia baginya. Sehingga di sini saya menasihatkan diri saya dan kita semua tentunya untuk bisa bersabar. Untuk bisa bersabar mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan ahammiyatut tahara wa aqsamuha. Pertama, pentingnya dan utamanya taharah dan pembagiannya. Taharah hiya miftahus shalah wa akidu syurutiha wa syartu la budda ay yataqaddam 'ala al masyrut أو لا بد أن يتقدم على المشروط. Keutamaan dan pentingnya kita membahas toharah, karena toharah sebagaimana yang telah kita dengarkan tadi, toharah itu adalah miftahus shalah, kunci masuk kepada ibadah yang agung dan besar, yaitu apa? Salat. As-salatu umududdin atau imaduddin. Salat itu dikenal sebagai tiang agama, bahkan fondasi dan rukunnya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatuha aw salatuhu. Dikatakan dalam hadis yang ma'ruf, yang pertama dihisab nantinya di hari kemudian seorang hamba, pertama kali dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah solatnya. Adalah solatnya. Itu yang paling pertama Allah hisab. Tentunya berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau solatnya tidak benar, atau bahkan sholatnya tidak sah, maka kira-kira apa yang dia bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Dan berkaitan dengan sholat yang pertama kali, yang paling pertama yang berkaitan dengan sholat adalah apanya? Toharahnya. Adalah toharahnya. Karenanya dikatakan miftahus sholah, kunci daripada solat adalah taharah. Kunci daripada solat adalah taharah. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh al-imam Abu Dawud dan al-imam At-Tirmidzi dalam sunan keduanya. Miftahus solat at-tahuru wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci salat adalah bersuci. Seorang mau membuka pintu, maka dia harus membawa apa? Kuncinya. Kalau dia tidak membawa kunci, dia tidak bisa membuka pintu. Pintu di sini adalah sholat. Kunci di sini adalah toharah. Kalau dia ingin menegakkan sholat, maka mesti dia bertoharah. Kalau dia tidak bertoharah, dia tidak menegakkan apa? Sholat. Dia tidak menegakkan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Salat itu dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Ditutup dengan salam. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Karenanya dikatakan akidu syurutiha. Taharah itu adalah syarat yang paling penting, paling utama dan ditekankan dalam syarat-syarat sholat thaharah. Di sana ada syarat sholat. Maka syarat yang pertama adalah thaharah. Syarat yang pertama adalah thaharah. Dan disebutkan syarat la budda ayyutaqaddam. Syarat yang mesti didahulukan kepada siapa yang diberikan padanya syarat. Alal masyrut. Sehingga ketika kita nantinya membahas syarat-syarat sholat, yang paling pertama adalah thaharah. Tidak dibahas syarat yang lainnya kecuali yang pertama dahulu, yaitu adalah thaharah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata beliau, penulis kitab, wat-thaharah ala kismaini. Pembagian thaharah itu sendiri terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Mungkin dalam pembacaan nantinya ada yang kita ringkas. Ada yang kita baca dengan letter like. Melihat sisi ahamiyah pentingnya pembahasan. Thaharah terbagi menjadi dua. Al-qismul awal. Yang pertama, thaharah maknawiyah. Thaharah maknawi. Yang kedua, thaharah al-hissiyah. Thaharah yang diinginkan kaitannya dengan atau urusannya dengan indra manusia. Indra manusia. Atau berkaitan dengan badan mereka. Jadi ini ada dua. Thaharah maknawiyah. Yang pembahasannya lebih dititik tekankan kepada pembahasan hati. Sucinya hati. Ini pembahasannya bukan pembahasannya di sini. Bukan pembahasannya di sini. Ini pembahasannya akan dibahas di dalam kitab Tauhid. Thaharah maknawiyah. Pembahasannya akan dibicarakan di dalam masalah atau pembahasannya dalam pembahasan Tauhid. Adapun pembahasan kita di sini adalah pembahasan yang berkaitan dengan hissi. Thaharah hissi. Yaitu berkaitan dengan badan, jasad atau indera manusia. Kalaupun tentunya seorang yang ingin beribadah kepada Allah, mesti dia membenarkan niatannya. Mesti dia mensucikan niatannya. Mesti dia mensucikan niatannya. Tidak boleh dia menegakkan sholat karena sesuatu dari selain Allah. Namun pembahasan ini lebih dititik tekankan kepada pembahasan apa? Tauhid dan akidah tentunya. Adapun pembahasan thaharah kita dalam kitab thaharah di sini berkaitan dengan ahkamul fikhi adalah pembahasan yang berkaitan dengan anggota badan. Sucinya badan. Sucinya badan, wallahu a'lam bissawab. Sehingga ketika kita memaknai innamal musyrikuna najasun, ini bukan pembahasannya pembahasan badannya musyrik itu apa? Najis. Tetapi pembahasannya akidah, keyakinan kaum musyrikin itu adalah najis. Sehingga kaum musyrikin dengan jasad dan badannya tidaklah najis. Tidaklah najis. Yang najis di dalam ayat itu maknawi. Itu adalah keyakinannya. Keyakinannya. Karenanya Sumama ketika sebelumnya musyrik diikat di tiang masjid, lantas kemudian didatangi oleh Rasulullah, dilewati oleh Rasulullah. Ketika beliau ingin menunaikan salat, Usama pun menegur Rasulullah dan mengatakan apa yang dia katakan. Rasulullah kemudian sambil bersenyum dan kemudian meninggalkan Tumama. Demikian berulang terjadi hal tersebut. Sampai akhirnya Tumama masuk ke dalam Islam. Di situ, dalam hadis tersebut, para ulama mengatakan, Tumama waktu itu musyrik. Diikat di masjid. Kalau dia najis, tentunya Rasulullah tidak akan memasukkan najis di dalam masjid. Tetapi kok kenapa membiarkan diikat di tiang masjid? Maka dengan ayat ini difahami, innamal musyrikuna najasun, itu adalah keyakinannya, bukan badannya. Karenanya pembahasan dalam kitabut taharah, pembahasan dalam kitabut taharah adalah pembahasan yang berkaitan dengan badan, bukan dengan keyakinan. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala mu'allifuhu. Qala mu'allibul kitab. Ta'rifuha. Pengertian toharah. Pengertian toharah. Wa ya bil lughah an-nadhafah. Wa an-nazaha min al-akdhar. Di dalam tinjauan bahasa, taharah itu sama maknanya dengan bersih dan suci dari segala macam kotoran. Bersih dan suci dari segala macam kotoran. Sementara dalam tinjauan syariat, wafil istilah, rafa'ul hadats wa zawalul khabats. Sementara dalam tinjauan syariat, rafa'ul hadats, bersuci itu diinginkan mengangkat kotoran-kotoran atau mengangkat dan melenyapkan hadas yang terjadi pada seseorang. Dan melenyapkan dan menghilangkan khabas, kotoran-kotoran yang melekat pada diri seseorang, kotoran-kotoran yang melekat pada diri seseorang. Sama saja kotoran itu najis ataupun kotoran. Murni kotoran. Jadi kalau dikatakan dia telah bersuci, telah terangkat padanya, telah hilang padanya hadas yang terjadi, dan dia telah suci dan bersih dari segala macam kotoran yang melekat pada dirinya, baik itu najis ataupun bukan. Sementara hadas, nanti akan kita dapati terbagi menjadi dua. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dan hadas besar. Demikian pula najis terbagi menjadi najis yang berat dan najis yang ringan. Wallahu a'lam bishawab. Semuanya mesti terangkat dan hilang. Semuanya mesti terangkat dan hilang. Sehingga dia dikatakan berada di atas taharah. Berada di atas taharah. Wallahu a'lam bishawab. Qala mu'allibul kitab. Wal murad bi irtifa'il hadas izalal wasf al mani' min as-salah bi istimalil ma' fi jami'il badan in kana al hadas akbar wa in kana hadasan asghar yakfi mururuhu ala a'dha'il wudu' bi niyyah wa in faqada al-ma' aw ajza minhu aw anhu ista'mala ma yanubu anhu wa huwa at-turab ala sibah al-ma'mur biha syar'an wa sayati dhikruha insyaallah ta'ala fi bab at-tayammum. Adapun yang diinginkan mengangkat dan menghilangkan hadas tersebut adalah dengan menghilangkan, melenyapkan sifat yang dikatakan mencegah seorang dari sholat yang dia akan tegakkan. Menghilangkan sifat yang mencegah seorang dari sholat yang dia tegakkan. Seperti misalnya sifat di sini, kentut, keluarnya angin, kencing, keluarnya cairan najis dari kubul kita. Seperti dengan menghilangkannya, kalau dia kentut, tentunya kita cukup dengan berwudu. Menggunakan air, berwudu. Dan kalau tidak mendapatkan air, kita menggunakan tanah, debu, dengan bertayamum. Adapun, kalau dia sifatnya hadas yang mengeluarkan najis, maka membersihkannya terlebih dahulu pada bagian yang keluar najis tersebut dengan pensucinya. Seperti air ataupun yang mencukupinya. Baru kemudian dia berwudu. Dan kalau diinginkan dengan hadas besar, maka dia bersihkan terlebih dahulu apa yang menjadi tempat kotoran dan kenajisan. Kalau dia junub, dia bersihkan kemaluannya. Kemudian dia berwudu dan kemudian dia mandi junub. Kalau dia haid, maka dia bersihkan dulu tempat keluarnya najis darah haid tersebut pada kubulnya. Baru kemudian dia berwudu dan kemudian dia mandi suci daripada haid. itu caranya izalah atau irtifa'ul hadats. Irtifa'ul hadats. Demikian secara makna kita artikan tadi keterangan yang telah kita baca. Wallahu a'lam bishawab. Jadi izalatul wasfil mani minas shalah, menghilangkan sifat-sifat yang dikatakan menghalangi salat dengan menggunakan air pada seluruh anggota badan. Apabila dia itu hadis, apabila dia itu hadas, hadas akbar in kana al hadas akbar. Kalau dia itu hadasnya hadas besar. Dan apabila dia in kana hadasan asghar, maka cukup ala a'dha'il wudu, cukup menuangkan dan menyiramkan ataupun membasuhkan pada anggota-anggota wudu dengan niat wudu tentunya. Dengan niat wudu, innamal a'malu bin niat. Kalau seorang berwudu, lantas dia tidak niatan berwudu, maka tidak teranggap berwudu. Kalaupun dia cuci tangan, dia kumur-kumur, lantas kemudian dia istinsak, lantas kemudian dia mencuci wajahnya, membasuh wajahnya, ataupun dia mengusap kepalanya, kemudian membasuh lengannya, kemudian kakinya, tapi dia tidak berniat untuk berwudu, sekedar cuci-cuci, bersih-bersih, maka tidak dianggap dia berwudu dan tidak mengangkat hadasnya. Tidak mengangkat hadasnya. Sehingga di sini dikatakan biniyatin. Biniyatin. Dan ketika dia tidak mendapati air wudu, wa in faqadal ma, apabila dia tidak mendapatkan air atau dia mungkin tidak mampu menyentuh air, atau dia tidak mendapatkan air, atau dia tidak mampu menyentuh air karena sakit atau yang sejenisnya, maka dia menggunakan apa yang mengganti air tersebut yang disyariatkan oleh syariat ini. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh syariat ini. Ala sifatil ma'muri biha, seperti apa yang diperintahkan sifat-sifat tata caranya oleh Allah atau oleh syariat ini. Dan akan datang nanti keterangannya dengan rinci di dalam bab tayammum. Dalam bab tayammum. Demikian. Ini mensucikan hadas. Mensucikan hadas. Wal murad bi zawalil khabas, aizawal najazah minal badan wasawf wal makan. Adapun diinginkan mensucikan, melenyapkan yang namanya kotoran ataupun najis yang melekat, maka di sini diinginkan mensucikannya pada badan kita, pada baju kita, pada tempat kita sholat. Pada badan kita, pada baju kita, pada tempat kita sholat. Inilah yang dimaksudkan mengangkat dan mensucikan diri daripada khabath. Jadi orang dikatakan bertoharah harus suci daripada apa? Harus bersih daripada apa? Suci dan terangkat dia daripada hadas. Dan demikian pula bersih dan suci atau terangkat dia daripada khabath. Wallahu a'lam bissawab. Fathaharah hissiya ala naw'aini. Taharah hadas wa takhtassu bil badan wa taharah khabath wa takunu fil badan wasawf wal makan. Taharah terbagi menjadi dua, taharah hissiya terbagi menjadi dua. Taharah hadas, taharah hadas, suci dari hadas, dan ini berkaitan dengan badan. Wa taharah khabas, dan ini berkaitan dengan badan, berkaitan dengan pakaian, berkaitan dengan tempat. Kalau hadas hanya berkaitan dengan badan. Karena dikatakan apa yang terjadi pada anggota badan. Dari kencing misalnya. Dari buang air besar misalnya. Dari haid misalnya. Bagi wanita. Ini hanya terjadi pada badan. Kalau dikatakan toharah hadas. Adapun toharah khabas. Ini pada tiga perkara. Badan yang mengeluarkan najis. Kencing ataupun tinja ataupun darah haid. Darah nifas. Ataupun. Nam. Dan juga pakaian. Pakaian yang terkena daripada kenajisan. Najis dari apa yang keluar dari badan manusia. Atau apa yang keluar dari badan. Atau apa yang keluar dari tempat keluarnya najis dari sisi hewan. Atau makan tempat. Atau tempat. Demikian pula. Sehingga dikatakan toharah. Toharah yang berkaitan dengan hadas itu pada badan. Toharah yang berkaitan dengan khabas itu pada badan, pakaian, dan tempat ibadah kita. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya melanjutkan, maghrib kurang berapa? Atau masih tersisa waktu bagi kita? Masih cukup? Tinggal berapa ya, Pak? 10? 5. Baik, kalau gitu kita siap-siap sholat maghrib ya. Sholat maghrib, nanti ba'dal maghrib insyaAllah ta'ala kita lanjutkan. Pembahasan yang lain dari kitab yang lain tentunya. Wallahu a'lam bissawab. Dan saya mohon maaf kalau tadi kita mencoba meringkas apa yang sebetulnya ada dalam keterangan di sini karena melihat sedikitnya waktu. Dan juga sebagai ringkasan, sebagaimana tadi telah kita terangkan bahwa hadas itu terbagi menjadi dua. Hadas yang dikatakan dengan hadas kecil atau hadas yang dikatakan dengan hadas yang besar. Hadas yang kecil dihilangkan dengan wudu. Hadas yang besar dihilangkan dengan, kalau itu perlu dengan mandi. Maka kalau itu perlu dengan menghilangkannya dengan air. Maka tentunya dihilangkan dengan air atau dengan mandi. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian khabas juga terbagi menjadi beberapa bagian. Khabas terbagi menjadi tiga. Yakni khabas yang sifatnya dibersihkan dengan mandi atau mencucinya. Ataupun khabas yang sifatnya dibersihkan dengan mengguyurinya. Dan khabas pensuciannya dengan pengusapan. Yang ini semua akan kita lewati insyaAllah ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.